Maka Allah berkata, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang sabar diampuni dosanya, orang sabar diberikan pahala berlipat ganda, nanti akan kita jelaskan. Orang sabar dijanjikan kedudukan dan kekuasaan di muka bumi. Ada semua ayat nanti yang kita bacakan masalah itu. Sungguhnya janji Allah benar. Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhiffannakal ladzina la yuqinun. Sabarlah, sesungguhnya janji Allah benar. Patuh, diganggu orang kita tidak layani, tetap kita mulia. Barang kita hilang, kita sabar, ikhtiar, terima dengan Allah, ikhtiar cari hilang, sudah pasrahkan kepada Allah. Sesungguhnya janji Allah benar, pasti Allah akan gantikan. Ya. Subhanallah, saya bertemu kemarin di kota Makassar dengan salah seorang ikhwah. Kebetulan saya sangat kenal orang ini. Karena dulu pasangan hidupnya itu teman istri saya. Rupanya berjalan kurang lebih, kalau tidak salah, mereka berumah tangga 10 tahunan, tidak punya anak. Tidak punya anak. Dan pasangannya ini seorang mualaf. Ringkas cerita, saya tiba-tiba waktu pas lagi dari Jakarta datang ke Makassar, saya ketemu sama istri saya, terus saya cerita. Ingat gak teman saya si Fulan? Oh iya, saya ingat. Dia bilang orangnya itu melakukan satu perbuatan yang aib. Kenapa? Ya orangnya selingkuh dari suaminya. Tinggalkan suaminya, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain. Bahkan suaminya dipaksa untuk menandatangani surat dengan menggunakan segala macam cara. Terus gimana sih keadaan suaminya? Kesian sekali. Dan ini orang sampai stres, kerjaannya terganggu gara-gara perempuan ini pergi sama laki-laki lain. Ini kan cerita menyakitkan tentunya. Orang sudah berumah tangga kemudian cerai, itu sulit kan gitu. Semua hal yang berat, apalagi sudah 10 tahun. Dan dia sudah berkorban maksimal, sudah ikhtiar, berobat sana-sini, memang tidak punya anak. Subhanallah, saya kemarin tabligh akbar di Makassar ketemu. Datang di acara saya, perubahan. Penampilannya sudah agak berubah. Kelihatannya orang yang seperti sudah ikut pengajian, sudah pelihara jenggot, sudah tidak isbal, sudah ngomongnya sudah ngomong masalah agama. Terus kemudian ketemu sama saya, datang ke rumah, minta datang ke rumah, datanglah ke rumah. Terus saya ngobrol, dia ngobrol, dia gembira sekali. Saya, Masya Allah, di mana antum sekarang? Oh, tetap sama kerja di tempat itu dan seterusnya. Terus saya bilang, bagaimana masalah antum? Kebetulan dia bilang, saya tadi hadir di pengajian antum bersama istri dan anak-anak. Saya tanya, karena dia ucapkan itu, emang antum sudah menikah? Dia bilang, Alhamdulillah sudah. Saya menikah kurang lebih 4 tahun atau 4 tahun yang lalu. Setelah masalah dia berlalu sekitar, mungkin berlalu 6 tahunan, setelah itu dia menikah. 4 tahun, jadi saya sudah lama gak ketemu dia, mungkin sudah 10 tahun gak ketemu dia. Dan dia dulu 10 tahun juga berumah tangga gitu kan. Maka saya ketemu sama dia, langsung dia bilang, Alhamdulillah, setelah berlalu permasalahan saya itu, ya, 6 tahunan, tahun ke-7, saya tetap sabar, saya tetap bekerja, sumpek setiap hari, ada masalah. Terus dia bilang, Allah gantikan saya sekarang, seorang istri yang saya tidak bayangkan lagi. Sudah susah saya gambarkan. Sudah mukminah, baik, santun, jaga hubungan baik sama saya, sama keluarga saya, dan Allah karuniakan saya 3 orang anak. Waktu nikah pertama gak ada anak. Ini kenapa saya angkat teman-teman sekarang? Karena saya lihat mungkin memang ajal daripada cobaannya orang ini 7 tahun. Dia sabar sampai titik klimaks, Allah ganti. Dan masalahnya istrinya selingkuh, Allah gantikan perempuan. Masalahnya gak punya anak, Allah kasih anak. Lihat tadi poin yang saya bilang. Cobaan datang di harta, datang harta nanti. Di pasangan, datang di pasangan. Dan berapa banyak orang yang jahat dengan pasangannya, lalu kemudian Allah ganti dengan pasangan yang luar biasa menggantikan pasangan sebelumnya. Cuma butuh sabar.